أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa Taala sentiasa dan meneruskan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah tiba giliran kita membaca dan menghuraikan hadis-hadis di dalam kitab Sahih Muslim, di mana pada pelajaran yang terakhir telah kita kupaskan hadis yang terakhir di dalam kitab At-Taharah berkenaan dengan najisnya al-baul dan wajib beristinja, di mana terdapat sebuah hadis Nabi SAW bahawa baginda telah melalui dua buah kubur. Maka Nabi SAW telah menerangkan pada sahabat bahawa kedua kubur ini sedang diazab, dan tidaklah mereka diazab kerana perkara yang besar yang mereka tidak mampu melakukannya. Maka Nabi SAW pun menerangkan dosa keduanya. Yang pertama, seorang daripada mereka sentiasa mengumpat orang lain, dan yang kedua, orang ini tidak mencucikan daripada kencingnya. Setelah kita jelaskan mana yang kita sempat pada pelajaran yang lepas itu tentang faedah-faedah hadis ini, antaranya adalah tentang bertabarruk atau mengambil barakah daripada menanam tanaman atau pohon atau sebagainya di atas kubur. Kalau kita tanya boleh jawab ke tidak, satu soalan aja. Mengapa Nabi SAW letakkan pelepah kurma, dua pelepah kurma di atas kubur tersebut? Apa sebabnya yang dibahaskan oleh ulama? Siapa tahu? Ya? Tak ada akal, tak boleh hidup. Sampai dia layu je. Tapi kenapa Nabi SAW letakkan? Kerana apa? Kerana pohon tersebut berzikir. Lagi? Ada lagi ke? Jadi bila pohon tu berzikir, apa faedahnya kepada si mati tu yang sedang diazab kubur? Akan diringankan. Jadi bila dia tak berzikir lagi, dia dah kering, maka azabnya akan kembali seperti biasa, iaitu azab yang berat. Itu je ke? Dan adakah ini yang kuat, pendapat yang kuat? Apakah pendapat kedua tentang sebab Nabi SAW tanam dua pohon tadi di atas dua kubur tadi? Sebagai? Sebagai syafaat. Apakah kalau Nabi SAW tak letakkan pohon tersebut, tak ada syafaat? Azab tak boleh diringankan kalau tak letak pokok tu. Jadi kenapa letak pohon tu? Apa yang Nabi SAW tak ada kan? Jawapannya ada dalam hadis juga. Jangan cakap pasal tasbih. Nabi ada cakap pasal tasbih tak? Tak ada. Nabi cakap pasal apa? Basah ke kering? Jadi Nabi SAW kata apa? Ia akan apa? Meringankan azab keduanya selama mana pohon ini tidak kering, tidak layu. Tak sebut pasal tasbih. Tasbih ulama' yang cakap. Itu dia. Jadi yang ulama' katakan daripada sabda Nabi SAW, ia akan diringankan azab tersebut selama mana pohon ini tidak layu, tidak kering, menunjukkan apa? Tempoh. Dan agak-agak mana satu yang lebih kuat, lebih tepat tentang sebab Nabi SAW tanam pohon itu atas dua kubur yang diazab. Bahawa pohon itu berzikir ataupun pohon itu adalah tempoh untuk syafaat. Jawabnya tempoh untuk syafaat. Kenapa? Pertama, siapa yang kata bahawa pohon tu kalau dah kering, dah layu, dia tak berzikir lagi? Apakah batu yang tak kering, tak basah, tak hidup pun tak berzikir kepada Allah SWT? Jawabnya, ya. Batu ada yang sampai pecah min khasyatillah, kerana takutkan Allah SWT. Ada yang keluar daripadanya air, semua takut kerana Allah SWT. Artinya mereka apa? Mereka berzikir. Wa in min syai'in illa tusabbihu bihamdih, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua sesuatu tu melainkan dia, tiap sesuatu tu melainkan dia bertasbih pada Tuhannya. Tapi kamu yang tak faham tasbih mereka. Jadi tidaklah begitu tepat mengatakan bahawa jika pohon itu layu, pohon itu kering, dia tak berzikir lagi, maka hilanglah syafaat. Jadi yang tepat apa? Ia sebagai tempo. Bapak Nabi SAW kata ia akan meringankan azab kubur itu selama mana ia tidak kering. Jadi itu tempo. Jadi dengan itu tak bolehlah kita kiaskan, kita tanam pohon yang tadi tak ada akar, hanya kita taruh yang ada akar jadi tak kering-kering. Dia sentiasa je apa? Dia ringankan azabnya. Tanam pokok lagi, tanam pokok buah yang jangka masa panjang. Jangan tanam pokok pisang 8 bulan je ke? Jadi tak ada dalil bagi mereka mengkiaskan perbuatan Nabi SAW untuk mengaplikasikan kepada kubur-kubur lain. Dah kita terangkan sebabnya, kerana itu buruk sangka kepada si mayat bahawa ia melakukan dosa besar sehingga diazab kubur sekarang itu. Yang kedua, Nabi SAW meninggalkan, meletakkan tanaman di kubur-kubur lain. Ya, dan ini menunjukkan bahawa bukan semua kubur kita buat demikian, melainkan yang kita tahu saja ada kubur yang diazab baru kita buat demikian. Dan kita tak akan ada jalan untuk mengetahui apa yang berlaku di dalam kubur. Boleh dengar tak? Letak CCTV kat dalam kubur tak mungkin, eh? Tak mungkin. Jadi kita tahulah bahawa itu adalah khas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan kita faham. Dan yang penting di situ adalah berkenaan dengan baul air kencing itu najis hukumnya. Kerana ia jika tidak disucikan, dibersihkan dengan sebaiknya, dengan sepatutnya, maka apa yang akan berlaku? Pelakunya ataupun yang mengabaikannya akan diazab oleh Allah SWT di dalam kubur, menyebabkan ia dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Semua ia tidak besar untuk meninggalkannya atau melakukannya. Mudah kita nak elakkan daripada azab ini. Baik, kita teruskan kepada bab berikutnya, iaitu kita bersaya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Hayd, babun mubasharatul haid fawqal izar. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harb wa Ishaq ibn Ibrahim qala Ishaq wa akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Jarir an Mansur an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ihdana idza kanat haidha أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. Dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, biasanya seorang daripada kami apabila sedang haid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkannya untuk memakai sesarung kain, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersatu dengannya. Umma yubashiruha. Riwayat yang berikutnya, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Qala haddatsana Ali ibn Muthhir an Syaibani ha wa haddatsani Ali ibn Hujr al-Sa'di wallahu lah akhbarana Ali ibn Muthhir qala akhbarana Abu Ishaq an Abdul Rahman ibn al-Aswad an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ihdana idza kanat haidha amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'tazira fi qawri haidhatiha thumma yubashiruha qalat wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Okay, lagi dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, biasanya seorang daripada kami apabila dia datang haid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk memakai sarung kain fi fawri haidatiha, ketika haidnya sedang banyak, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul dengannya. Aisyah berkata, dan siapa di antara kalian yang boleh mengawal syahwatnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawal syahwatnya. Jadi hadis-hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, menerangkan tentang haid, iaitu tentang hukum ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bergaul dengan wanita yang sedang haid. Maka Imam Muslim ataupun Imam Nawawi rahimahullah taala meletakkan titlenya, iaitu babu atau babun mubasyaratul haid fawqal izar, bab bergaul dengan wanita yang sedang haid di atas sarung atau kain. Dan hadis itu datang daripada Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahawa biasanya bila salah seorang dari kami, kana ihdana, itu masalah bahasa, patutnya kanat ihdana, tapi ada riwayat kana ihdana. Itu dalam bahasa kita tak panjang lebar lah, kita boleh baca di dalam syarah Imam Nawawi, menunjukkan boleh kita gunakan kalimat kana ataupun kanat. Yang penting biasa seorang daripada kami, yakni isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang haid, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan beliau untuk pakai kain. Baik. Tak disebutkan di sini fatat taziru bi izar, pakai kain kat mana. Jadi fahamlah kita kalau kain itu maknanya di antara ataupun dari pusat sampai ke kaki, itu asalnya pakai kain ataupun sarung. Baik. Kemudian dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menerangkan Nabi SAW sunnahnya dalam keadaan begitu, dalam keadaan isterinya keluar haid, keluar darah haid, Nabi SAW bergaul dengannya, tuma yubashiruha. Satu lagi kalimat yang perlu kita faham, apa makna Nabi SAW bergaul dengan isterinya. Jadi kita boleh faham bahawa Nabi SAW melakukan apa yang dilakukan oleh seorang suami dengan isterinya ketika berjima', iaitu sampai kepada tempat haid tersebut, iaitu tempat farajnya. Tapi fahaman ini apakah fahaman yang benar? Jawabnya adalah, kalau kita lihat fahaman ini tak mungkin fahaman yang benar. Mengapa? Kerana ia bersalahan dengan nas Al-Quranul Karim. Ia berlawanan dengan larangan Quran daripada kita mendatangi wanita-wanita ni, isteri-isteri kita, ketika mereka sedang haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang al-mahyub, iaitu tentang hayub. Dan mahyub itu nama untuk tempat atau nama untuk zaman, waktu, iaitu tempat hayub ataupun mereka bertanya, mereka bertanya kepadamu tentang tempat haid, ataupun mereka bertanya tentang waktu haid. Apa halnya? Ini boleh tak? Apa hukumnya? Bagaimana nak bermuamalah, bergaul dengan isteri ketika waktu haid ataupun di tempat keluar haid? Maka Allah SWT menjawab. Mereka tanya pada Rasulullah SAW, minta fatwa, Allah SWT yang jawab, iaitu fa'tazilun nisa'atil mahrim. Nabi SAW tak payah nak ijtihad. Keluar wahyu, turun wahyu, fa'tazilun nisa, hendaklah kamu jauhkan diri kamu daripada wanita-wanita. Fil mahyub, di dalam ataupun ketika haid, dan termasuk dekat situ tempat haid, iaitu faraj kemaluan wanita. Jauhkan daripada wanita-wanita tersebut. Jadi kalaulah kita nak faham hadis yang kita baca tadi, Nabi SAW menggauli isterinya yang sedang haid itu, bahawa dia bergaul di tempat haid ketika zaman keluar haid, maka itu bersalahan ataupun tidak dengan asal Quran? Jawabnya bersalahan. Jadi kita kena faham lain daripada itu. Dan Nabi SAW ataupun Allah SWT ayat itu menyambung, wala taqrabuhunna hatta yatahurna, janganlah kamu mendekati mereka sampailah mereka suci. Apabila mereka mereka suci, faiza tatahharna, so mereka bersuci, maka datanglah mereka bagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Baik. Jadi maknanya Nabi SAW menggauli mereka bukan di tempat haid, yakni bukan di kemaluannya. Jadi di mana? Itu diterangkan di dalam riwayat-riwayat yang lain. Kita baca sikit lagi. Qala haddatsana Yahya ibn Yahya, qala akhbarana Khalid ibn Abdullah an Syaibani an Abdullah ibn Syaddad an Maimunah radhiyallahu anha qalat, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. Dari Maimunah radhiyallahu anha, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menggauli isteri-isterinya فوق الإزار, di atas sarung kain, وهن حيض, ketika mereka sedang haid. Di sini lebih jelas mencarahkan hadis Aisyah, iaitu Nabi SAW menggauli di mana? Adakah di tempat keluar haid? Tidak, tapi di atas kain. Jadi dengan ini fahamlah kita sunnah Nabi SAW. Yang pertama, bukanlah kita melakukan wanita-wanita yang sedang haid sebagai barang-barang yang jijik dan kotor yang perlu dijauhkan sejauh-jauhnya dari rumah, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kena orang Yahudi, apabila mereka isteri mereka datang haid, mereka tak dekat pun, tak kasi masuk rumah pun, sampailah dia suci daripada haid. Pakaiannya kotor, apa semua kotor, tak boleh makan bersama, apalagi tidur bersama. Datang Islam memuliakan wanita-wanita. Masalahnya satu je, keluar darah di tempat haid. Dan masalahnya adalah jangan bersubuh ketika haid di tempat haid. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, jauhkanlah wanita-wanita itu daripada tempat kemaluan mereka. Itu saja. Dan Nabi SAW dalam hadis ini bukan hanya bersama-sama dengan isterinya di satu katil, tetapi Nabi SAW menggauli mereka. Cuma apa? Dia mengelakkan daripada faraj. Dengan apa? Dengan menggunakan kain. Apakah wajib gunakan kain? Itu satu hal juga. Kalau kita lihat, ini bukan wajib. Kita akan datang hadis lagi satu daripada Anas radhiyallahu anha. Nabi SAW telah bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah semuanya melainkan nikah. Apa makna nikah? Panggil tok kadi, panggil dua saksi, bayar apa? Buat akad nikah. Eh, tak dah jadi isteri dah berapa lama lah. Takkan tiap-tiap kali nak haid, apa ni, dah waktu haid nak nikah lagi ni, apa ni? Kenapa jawab nikah? Apa makna nikah sini? Nikah tu maknanya berzina, bersetubuh. Jadi buat semua yang awak boleh nak buat dengan isteri yang sedang haid itu, tapi jangan bersetubuh. Bersetubuh maksud dia mana? Di faradnya. Dan yang semakna dengannya, di duburnya lah. Baik. Jadi oleh kerana itu, kita gabungkan antara hadis pakai kain dengan lakukan apa saja melainkan jima nikah, bahawa tidak wajib mengenakan sarung pada perempuan yang sedang haid. Tak perlu. Yang penting apa? Jangan sampai bersubuh dengannya. Itu pun kata Aisyah radhiyallahu anha, wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Siapa di antara kalian yang mampu mengawal syahwatnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu mengawal syahwatnya? Maksudnya apa? Takut sedang bergaul sama dengan mencium, dengan memeluk dan sebagainya, sampaikan tak dapat mengawal syahwatnya, lepas itu apa? Mensetubuhi isterinya yang sedang haid di faradnya. Maka apa akan berlaku? Dia akan menyalahi larangan Quran. Hukumnya haram, hukumnya dosa besar. Bahkan barang siapa yang melakukannya dengan mengiktikadkan bahawa ia tak apa-apa, ini isteri aku apa? Siapa yang melakukan demikian, mengiktikadkan bahawa ia halal, maka dia telah murtad kerana menghalalkan yang haram. Kalau dia melakukannya bukan mengiktikadkan halalnya perkara tersebut, kerana tak dapat mengawal nafsunya, maka hukumnya kata ulama adalah wajib dia membayar kafarah. Bagaimana yang terdapat dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya, dan dia menghasankan atau mensahihkannya, bahawa barang siapa yang mendatangi isterinya sedang haid, maka hendaklah falyatasaddaq bi dinarin aw nisfi dinar, hendaklah dia bersedekah dengan sedinar atau satu dinar ataupun setengah dinar. Tapi hal ini, yakni hadis ini, tidak diguna pakai oleh kebanyakan ulama. Hadis apa? Hadis Abu Daud ini tentang wajib kafarah kalau berjima dengan isteri ketika haid. Yang menggunakan hadis ini hanya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dan sedikit ulama yang bersama dengannya. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hadis ini ma'ahsanahu, yakni alangkah baiknya, cantiknya, bagusnya hadis kafarah ini. Tapi ulama lain tidak menggunakan hadis ini kerana menganggap hadis ini dhaif. Sebab itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, lau sabata kalau sahal hadis la qultu bihi, kalaulah hadis kafarah satu dinar atau setengah dinar ini sahih, tentu aku akan berkata dengan hadis ini. Tapi oleh kerana pada dia tak sahih, maka dia kata tak perlu kafarah. Tapi dosa. Semua sepakat bahawa ia satu dosa. Jadi ini menunjukkan bahawa Islam itu agama yang penuh rahmat, dan hubungan suami isteri itu rapat walaupun dalam keadaan-keadaan yang mungkin apa? Mungkin menjijikkan dan sebagainya. Sebab itu, kalaulah suami mendapati kalau darah ni tu keluar tidak disarung, akan membuatkan tansir ataupun rasa jijik dan geli daripada isterinya sampai tak mau mendekati, bahkan tak mau tidur satu katil pun. Satu tidur di bilik ini, satu tidur di luar. Maka sebab itulah sunnahnya kemahnya pakai sarung dan pakai kain. Nah, bahkan Nabi SAW memberikan izin untuk lebih daripada itu beristimta, bersenang-senangan dengan isteri, dengan apa juga melainkan jima. Cuma hukumnya, apakah kalau dia bergaul dengan isterinya ketika haid, dia wajib mandi? Apa jawabnya? Kena lihat dululah. Keluar mani atau tak keluar mani. Kalau keluar mani, wajib mandi. Siapa yang wajib mandi? Lelaki ke perempuan? Suami lah yang wajib mandi. Habis isteri tak wajib mandi. Ada orang kata isteri tak wajib mandi sebab dia mandi pun dia masih haid. Tapi Syekh Khamis kata dia mandi juga, tapi bukan kerana haid, kerana janabah. Baik. Nah, sikit lagi kaedah tentang masalah kafarah tadi. Kafarah tahu kafarah? Kafarah menjima isteri ketika haid wajib dikeluarkan satu dinar atau setengah dinar. Dan sebenarnya di sini hadis yang sahih, pendekkan cerita, Syekh Albani rahimahullah ta'ala telah mensahihkan hadis ini dalam Irwa' Zalil. Jadi saya rasa kalau dah sahih macam itu, dah disahihkan oleh ulama, Syekh Albani dah tak payah nak cakap banyak lah, dah cerita panjang lagi. Jadi hadis ini sahih. Dan ini antara satu-satunya masalah fiqh yang mana Imam Ahmad seorang saja berlainan dengan jumhur ulama. Jadi masalahnya adalah bukan ijtihad Imam Ahmad gunakan hadis saja. Yang penting di sini, siapa yang wajib keluarkan kafarah? Suami ke isteri? Nah, Nabi SAW kata siapa yang mendatangi isterinya sedang haid, sedekahkan satu dinar atau setengah dinar. Jadi siapa yang kena keluarkan sedekah? Suami. Wanita tak payah. Betul. Baik. Ini betul-betul ambil lafaz sajalah. Seorang lelaki yang mendatangi isterinya pada siang Ramadan, isterinya pun sedang berpuasa, dia pun wajib berpuasa. Siapa yang kena keluarkan kafarah? Bebaskan hamba ataupun puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu, sedekahkan 60 orang miskin. Lelaki saja, isteri tak bayar. Hari isteri dah goda sana goda sini, habis isteri tak bayar. Baik, satu lagi dah. Nak tahu jawapan yang lebih, kita kasih lagi contoh. Seorang lelaki berzina dengan seorang wanita, jalan-jalan dating-dating berzina. Siapa yang kena sebat? 100 kali lelaki je. Jadi apa hukumnya? Dua-dua. Walaupun Nabi SAW tak cakap, perempuan kena. Kenapa? Kerana asalnya setiap perintah atau larangan kepada seorang lelaki, ia juga perintah dan larangan kepada perempuan. Tak payah nak sebut, melainkan ada pengkhususannya. Yalah, ini kaedah usul saya. Kalau ada faham ni, tak pun masalah, boleh apply. Jadi dua-dua kena keluarkan satu dinar atau setengah dinar. Baik, berapa satu dinar atau setengah dinar? Kalau awak buat, baru awak tanya lah berapa banyak. Tapi yang penting, zaman Nabi SAW satu dinar boleh beli seekor kambing. Sekarang seekor kambing $300. Banyak juga tu, setengah dinar. Cuma masalahnya ada ulama mempertikaikan apa ni, makna ataupun matan hadis ini. Macam mana boleh sekar satu dinar atau setengah dinar? Ni boleh pilih-pilih ke? Nak satu dinar boleh, nak setengah dinar boleh. Asasnya bahawa ia adalah ia boleh dipilih. Di sebagian ulama mengatakan mengikut keadaan haid. Kalau waktu banyak haid, dia datangi juga, dosa dia lebih besar, jadi kafarannya lebih besar, iaitu full satu dinar. Kalau dah hujung-hujung dia mendatangi hujung-hujung apa? Hujung-hujung haid dia mendatangi isteri dia sedang haid, maka dia bayar setengah dinar. Itu ijtihad lah. Wallahu a'lam. Jadi yang penting di sini, hadis ini menunjukkan kita tidak alien kan ataupun menjauhkan wanita-wanita yang dalam keadaan haid, bahkan kita boleh bersama mereka. Sebab itu dalam riwayat yang kedua, antak tazira fi fauri haidatiha, ketika apa, memakai sarung ketika haidnya dalam keadaan faur, yakni wafrah banyak. Itu pun Nabi SAW masih bergaul dan satu dengannya. Ya. Tentang haid, makna haid daripada sudut bahasa asalnya daripada haba yahubu, iaitu bila dah penuh, seperti kolam yang airnya banyak, hampir-hampir nak keluar, nak mengalir, nak melimpah keluar. Sebab tu darah haid dinamakan darah haid, sebab darahnya dah banyak, kemudian dia keluar. Sebab tu bila dia keluar mula-mula banyak. Okay. Kalau keluar titik-titik, kita katakan tu bukan darah haid. Itu daripada sudut bahasanya. Walau bagaimanapun pembahasan tentang haid ini banyaklah. Banyak masalah yang mana hukumnya bergantung kepada haid ataupun tidak haid. Ya, antaranya yang ini bersubuh antara suami dengan isteri, antaranya ibadah-ibadah di solat dan puasa ke, dan antaranya adalah keadaan menceraikan isteri dalam keadaan haid, itu juga perlu diketahui. Dan iddah haid ataupun tidak haid, iddah itu maknanya bila dah diceraikan berapa iddahnya mengikut haid. Jadi perlu diketahui tentang haid ini. Masalahnya agak panjang sampai kan ramai mengeluh lah, tentang orang yang baru nak mula haid ataupun yang sudah haid tetapi ada yang ada adat-adatnya, setiap bulan hari bulan berapa keluar, ada yang tak ada adatnya, bila-bila je boleh keluar, dan ada pula yang syakkah, ragu-ragu bila sebenarnya haid ni haid ke bukan haid, ada mutahayyirah tak tahu langsung mak ni haid ke bukan haid dan macam-macam hal. Sampaikan ada yang apa, elakkan perkara ini. Sedangkan perkara haid ini tidaklah susah sangat, sebab sebenarnya inti pati mengetahui, memahami masalah haid ini adalah daripada Al-Quran, daripada hadis yang Nabi SAW, yang Quran kata adalah fa'tazilun nisa'a fil mahid, jauhkanlah wanita-wanita itu ketika mereka sedang haid. Dan ketika sedang haidnya, darah itu keluar. Jadi asasnya ada atau tidak ada darah tersebut. Jadi hukumnya balik kepada ada atau tidak. Sebab tu masalah nanti akan diterangkan tentang apakah paling pendek sekali haid itu. Satu hari, tiga hari, tiga malam, dan berapakah mudah atau duration yang paling panjang untuk haid. 15 hari dan sebagainya. Jadi ini, dan berapa pula antara haid dengan haid, 1 bulan, 15 hari dan seterusnya. Jadi banyak pembahasan tentang hal-hal ini. Ini untuk memudahkan orang yang nak mengetahuinya. Tapi asasnya adalah ada haid ataupun tak ada haid. Baik. Dan satu lagi masalah yang buat masalah haid ini amat mengelirukan adalah wujudnya darah yang datang waktu haid tapi dia bukan haid, iaitu darah al-istihabah. Itu sebab banyak orang keliru. Yang penting di sini kita nak terangkan tentang sunnah Nabi SAW bergaul dengan isteri-isterinya yang sedang haid. Sedikit pembahasan daripada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kita ambil lah. Dia dah terangkan bahawa dalam mazhab Syafi'i, dalam kaul jadidnya, pendapat barunya, bahawa tidak ada kafarah. Tetapi di dalam pendapat yang lama ada kafarah. Dan Imam Nawawi mengatakan hadis kafarah tu da'if bittifaqil huffaz, da'if mengikut kesepakatan huffaz. Tapi telah kita terangkan tadi, bukan sepakat huffaz. Imam Abu Dawud yang keluarkan hadis itu kata dia baik, hasan. Begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dan dikaji punya kaji hadis itu sebenarnya sahih. Baik. Kemudian berkenaan dengan hukum bergaul dengan isteri yang sedang haid, ada beberapa keadaan bergaul dengan isteri yang sedang haid. Yang pertama, ma fauqa fi ma fauqa surra wa tahta rukbah. Bergaul dengan isteri yang sedang haid di atas pusat, yang pusat ke atas, ataupun di bawah lutut. Adapun area antara pusat dan lutut itu dia jauhkan. Di atas atau sebelah bawah aja. Dengan ciuman dan sebagainya, maka ulama bersepakat bahawa ia adalah halal. Ia adalah halal. Tapi pada kita semua sekali halal lah patutnya. Walau bagaimanapun, ada satu pendapat yang syal, yang ganjil, yang diriwayatkan daripada Ubaidah As-Salmani dan selain beliau, bahawa itu pun tak boleh. Tapi kita tahulah, itu kalau betul pun dia telah menyalahi ijma'. Jadi kalau betul dia kata macam itu, dia telah menyalahi ijma' dan juga telah menyalahi hadis-hadis yang sahih. Nabi SAW boleh buat takkan kita kata tak boleh? Baik. Kemudian tidak ada, kata Imam Nawawi, bawah lagi sikit, tuma innahu la farqa baina an yakuna 'ala al-mawdi' alladhi yastamti'u bihi syai'un minad dami aw la yakunu hadha aw la yakun. Tidak ada perbezaan sama ada tempat haid, yakni tempat kemaluan itu, ada darah ataupun tidak ada darah. Sebab bukan maknanya wanita tu sedang haid, darah tu keluar je. Betul tak? Kadang-kadang darah tu ada berhenti sekejap. Tak bermakna, tapi dia masih dalam zaman haid, mahid lagi. Jadi sebab tu ada dua makna. Waktu haid, zaman haid dan tempat haid. Allah kata dua-dua sekali, haid mahid, waktu dan tempat. Jadi walaupun tengah tak ada darah, oh dah tak ada darah, boleh kita apa? Itu pun jawabnya tetap tak, tak boleh. Itu yang benar dan masyhur. Alladhi qata'a bi jamahir wa ashabina wa ghairihim minal ulama, yang dikatakan oleh jumhur daripada sahabat-sahabat kami, yang di mazhab Syafi'i, dan selain mereka daripada ulama, bil ahadithil mutlaqah, berdalilkan dengan hadis-hadis yang umum, sama ada darah atau tak ada darah. Tetapi ada juga yang mengatakan kalau kalau ada darah, ada darah haid, tak boleh kita bersatu walaupun di atas pusat ataupun di bawah lutut. Dan kata Imam Nawawi, ini adalah wajah ataupun pendapat yang batil. Jadi yang jelas, kita boleh bersatu atas pusat ataupun bawah lutut. Sekarang keadaan kedua, bersatu dengan isteri yang sedang haid, iaitu al-mubasyarah fima bainas surrati war rukbah, bersatu atau bergaul di antara pusat dan lutut, danger area, dengan tanpa mencium fi ghairil qubul wad dubur, tapi tak sampai kepada kemaluan dan dubur, dubur kemaluan lah. Boleh ke tak boleh? Kalau ikut hadis macam boleh macam tak boleh. Ada dua hadis kan, kita baca tiga hadis sebenarnya, dua hadis dalam bab ini, satu lagi saya dah sebutkan hadis Anas. Kalau ikut hadis yang kat dalam bab ini, nampak macam tak boleh terus. Yang boleh cuma di atas, atas sarung, atas kain. Tapi kalau campur dengan hadis Anas, maknanya semua boleh, melainkan jimat. Walau bagaimanapun, ulama' ada pendapat-pendapat mereka. Yang pertama, mereka katakan haram, dan ini jumhur ulama' dan yang termasyhur di dalam mazhab Syafi'i, tak boleh. Tak boleh apa? Bergaul dengan isteri di antara pusat dan lutut. Yang kedua, bahawa ia tidak haram tapi makruh. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat daripada sudut dalil. Kenapa Imam Nawawi kata ini paling kuat daripada sudut dalil? Mana dalil dia? Dalil dia adalah kata-kata Aisyah radhiyallahu anha, siapa di antara kamu yang boleh kawal nafsunya? Bagaimana Nabi SAW boleh mengawal nafsunya? Jadi kalau Nabi SAW buat tak apa, tapi kalau kamu makruh, takut apa? Sampai kepada haram. Baik. Jadi sebab tu dalilnya kuat. Yang ketiga, kalau dia lihat kepada apa? Suami itulah. Kalau dia boleh mengawal nafsunya kerana dia punya apa tu, kekuatan imannya lah, ataupun kerana syahwatnya tak kuat memang, jadi tak akan sampai nak gaul isterinya di tempat yang dilarang ketika haid, maka boleh dia bergaul walaupun di antara pusat dan lutut. Kalau tak, dia tak kuat, dia tak tahu jaga apa ni nafsu dia, maka dilarang. Haramlah maknanya. Dan ini dikatakan oleh Abu Abbas Al-Basri daripada mazhab Syafi'i. Yang penting di sini pendapat yang benar. Apa pendapat yang benar? Kata Imam Nawawi, mereka yang mengatakan boleh bergaul dengan isteri walaupun di antara pusat dan lutut ini adalah Ikrimah dan Mujahid, Syabi, An-Nafa'i, Al-Hakam, Al-Tawri, Al-Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Muhammad ibn al-Hasan, seorang ulama Hanafi, wa Asbab, wa Ishaq ibn Rahawai, wa Abu Thawr, wa ibn al-Munzir, wa Dawud, yani Al-Zahiri. Banyak betul dia sebutkan. Ini faedahnya kitab syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi ini. Sebab dia ulama fiqh dan hadis dan asar. Jadi dia kalau bawakan masalah, dia boleh bawakan pendapat-pendapat salah semua ada dekat sini. Sedangkan pendapat ini tak ada kitab yang tertentu untuk mazhab Auza'i ke Ishaq bin Rahawai ke, dah tak ada lagi lah. Jadi mana nak cari? Dekat dalam kitab-kitab seperti ini. Sebab itu ada kelebihan ulama yang fakir, yang ni hebat dalam bidang fiqh, kemudian dia juga adalah orang yang berkecimpung dalam bidang hadis. Mesti lain, tak sama dengan apa orang yang hanya fiqh saja. Jadi kerana hadis akan bawanya kepada apa, insyaAllah pada pendapat-pendapat yang lebih tepat, kerana ini menjak dan mengikuti jak langkah apa ni hadis-hadis Nabi SAW dan para salaf. Sebab tu banyakkan nanti kita akan dapati, walaupun tu mazhab Syafi'i kata apa, haram kan bergaul dengan isteri antara pusat dan lutut. Yang tadi dia cakap tadi, dia kata waqad qaddamna anna hadzal mazhab aqwa dalila, dan telah kita terangkan bahawa mazhab inilah yang mempunyai dalil yang paling kuat. Walaupun tu bukan mazhab dia. Ada nampak nama Syafi'i? Tak ada. Yang ada cuma Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama hadis. Satu je lah Ibn al-Munzir, ada yang mengatakan dia mazhab Syafi'i, tapi yang benar dia dah sampai peringkat mujtahid. Ini dalil, ini bukti. Kalau kita boleh kumpul ni semuanya, menunjukkan bahawa walaupun kita mengaku mazhab Syafi'i, tak bermakna kita ikut semua mazhab Syafi'i pula-pula, walaupun bersalahan dengan dalil. Ini yang dicontohkan oleh Al-Imam Nawawi. Begitu juga Ibn Taymiyyah rahimahullah. Tahu tak kita bahawa dia dalam kebanyakan masalah-masalah fiqh diikut mazhab Hambali. Tetapi bila dia rasakan pendapat macam ini bersalah dengan mazhab Hambali, dia akan tinggalkan mazhab Hambali dalam perkara-perkara tersebut. Jadi itulah namanya itibak, bukan tak kakulis buta. Itibak maknanya ikut dalil. Baik. Kenapa wahtajju, kenapa dalil ataupun pendapat ini paling kuat dalilnya? Mereka-mereka ni berhujah dengan hadis. Hadis Anas Al-Ati yang akan datang. Dalam Sahih Muslim juga, jadi hadis sahih, isna'u kulla syai'in illa nikah. Itu hadis dia. Lakukanlah apa juga kulla syai'in melainkan nikah. Dan ini asal apa? Apa yang diperbolehkan dalam ataupun ketika bergaul dengan isteri. Ni boleh tak ustaz? Ni boleh tak? Orang tanya macam-macam sampai kita malu nak dengar atau nak jawab. Jangan tanya banyak-banyak. Buat apa saja melainkan yang itu kalau untuk haid aja tak boleh. Bersubuh di parat. Yang lain apa yang nak buat, buat. Sebab asal matlamat nikah adalah untuk apa? Iftah, untuk iftah tu macam mengawal diri kita daripada perkara yang haram, yang zina. Jadi apa saja yang dilarang, yang kita tak boleh buat, kita dah boleh buat dengan cara yang halal, iaitu dengan isteri yang sah. Dan asal je adalah untuk mendapat istimtak. Sebab itu kalau tak boleh dapat iftah, iftah tu maknanya dapatkan menjaga kehormatan diri daripada isteri sendiri, itu datangnya dibolehkan apa? Dari isteri lain lah, seorang. Itulah syarak melihat maksud ini, maka dibenarkan apa juga Satu orang tanya, boleh tengok aurat isteri, aurat suami ataupun kemaluan suami, kemaluan isteri? Alah, ni tak payah nak cakap. Cakap surat asal maksudnya untuk dapat istimtak kelazatan. Jadi semua boleh. Itu asal. Tapi kalau orang tanya, ini dah bersalahan dengan hadis yang kita baca. Nabi SAW pakai apa? Suruh pakai kain. Amarah, perintah tu. Isteri-isteri sedang hit, pakai kain dulu. Tapi kamu cakap tak payah pakai kain. Alamak, apa nak jawab? Jawabnya senang. Perbuatan Nabi SAW ini ditafsirkan sebagai apa? Afdaliyah. Inilah yang paling afdal. Ini yang paling digalakkan. Dan kalau kita fikir logik, ya jugalah. Kalau ada darah apa semuanya, mana orang nak, misalnya kata kan, ha, geli. Jadi kalau ada itu, jadi kita tak geli dengan isteri. Kalau kita perlu nak bersatu atau bergaul dengan isteri kita sedang hit. Tapi ini tidak wajib. Satu lagi perkara, ayat yang kita bacakan tadi, dan apabila mereka bersuci, maka datangilah mereka menurut apa yang diizinkan atau diperintahkan oleh Allah. Min haitsu amarakumullah. Apa makna fa idza tataharna? Apabila mereka bersuci, maknanya bila zaman haid tu dah habis, darah dah tak ada. Dah mandi belum? Belum, tapi darah dah habis lah. Boleh tak bersatu? Tak payah mandi lah. Apa jawab kita? Apa nak, macam mana nak faham ayat fa'idha tatoharna? So bila wanita-wanita itu telah bersuci. Jadi suci kat sini ada dua maksud. Maknanya darah dah tak ada, ataupun maksud tahara syar'iyah, iaitu wuduk atau mandi. So wuduk pun tak naik, tak angkat hadas juga, sebab dia tetap ada hadas, ada besar. Jadi mesti mandi. Jadi yang tepat adalah mandi, bukan takat apa, cuci-cuci dengan air ke ataupun kering daripada darah. Baik, seorang wanita yang headnya habis, hampir nak subuh lah, ha? Dan pagi adalah siang Ramadan, boleh tak dia berpuasa? Boleh berpuasa tak? Headnya berhenti subuh, boleh berpuasa atau tak boleh berpuasa? Jawabnya boleh. Dalilnya adalah waqulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Makanlah, minumlah, sampailah jelas bagi kamu benang putih daripada benang hitam daripada subuh. Dan sebelum itu diterangkan tentang jangan mendekati isteri kamu sedang kamu puasa. Maknanya kita boleh makan minum sampai subuh, termasuk boleh berjima bersubuh walaupun dah subuh. Dan kalau dah subuh baru habis berjima, maknanya dah mandi belum? Si belum mandi, masih dalam keadaan junub, sama ada lelaki ataupun perempuan. Boleh tak puasa esoknya? Itu masalah kita terangkan kalau kita ingat lagi, ha, dalam Taisirul Alam tu, bahawa Nabi SAW dalam hadis yang sahih, asbaha junuban yasumu wa asbah junuban wa yasumu. Lebih kurang macam itulah. Dia berpagi waktu subuh dia dalam keadaan junub, tapi dia berpuasa. Jadi ini menunjukkan boleh, dalam hal puasa boleh walaupun belum mandi. Tapi bersatu tak boleh. Solat tak boleh lah, lagi tak boleh. Kenapa? Memandi dahulu. Hadis ataupun bab berikutnya, bab al-istija'i ma'al ha'il fi lihafun wahid. Bab menerangkan berbaringan bersama seorang wanita yang haid di dalam satu selimut. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathani Abu Tahir qala akhbarana Ibn Wahab an Makhramah ha wa haddathana Harun Ibn Sa'id al-Ayli wa Ahmad Ibn Isa qala haddathana Ibn Wahab Qala akhbarani Makhramah an abihi an Kurayb Mawla bin Abbas qala sami'tu Maimunah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaji'u ma'i wa ana haidun wa baini wa bainahu thawb. Daripada Kurayb, Mawla Ibn Abbas, dia berkata, aku telah mendengar Maimunah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam berbarengan bersamaku, wa ana haid, ketika aku sedang haid, dan di antaraku dan dirinya ada sebuah baju ataupun satu kain. Jadi hadis ini menerangkan bahawa Nabi SAW baring bersama isterinya Maimunah radhiyallahu anha ketika isterinya itu sedang haid. Maknanya di atas satu katil. Kemudian diterangkan bagaimana dalam hadis sebelum ini bahawa antara mereka berdua ada sawu pun, ada kain atau ada baju. Kenapa kita terangkan apa ni hukumnya? So ini adalah sunnah. Kemudian riwayat yang berikutnya, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Muaz ibn Hisham qala haddatsani Abi an Yahya ibn Abi Katsir qala haddatsana Abu Salama ibn Abd al-Rahman anna Zainab bint Umm Salama anna Zainab bint Umm Salama haddatsahu anna Umm Salama حدثتها قالت بينما أنا متجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حبت فانتللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في السي قلت نعم فدعاني فاتجعت معه في الخميلة. Yang maksudnya daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, dia berkata, bainama ana muttaji'atun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil khamilah, ketika aku sedang baring bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam satu selimut, tiba-tiba aku datang haidtu fansalaltu, maka aku pun sembunyikan diri aku, berjauhan daripada Nabi SAW. Fa'akhaztu thiyaba haidati, lalu aku pun mengambil dan memakai baju haidku. Bukan baju tu ada darah haid, maknanya baju baru, tapi baju yang biasa dipakai kalau Maimunah radhiyallahu anha datang haid. Thiyaba haidati, selalu ada khususkan baju untuk waktu haid lah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW pun bersabda padaku, ana fisi, ni dia, ana fisi, apakah kamu sedang nifas? Kalau kita nak terjemah gitulah, tapi maksudnya apa? Ni takkan nifas, nifas tu selepas apa? Salin, lahirkan anak. Tengah baring-baring mana ada anak keluar, tak ada apa. Tapi nama mana ana fisi? Apakah kau sedang haid? Qultu na'am, aku menjawab, na'am, ya. Maka Nabi SAW pun memanggilku, yang dipanggil apa? Mari sini, dan baring bersama Nabi SAW di dalam selimut. Jadi hadis ini sekali lagi menerangkan tentang adab Nabi SAW bersama isteri-isterinya, dan bahawa haid itu tidak menghalang daripada bersama dengan isteri dan bergaul seperti biasa, dengan syarat meninggalkan perkara yang dilarang. Dan satu faedah yang kita boleh dapat, kalau inilah sunnah Nabi SAW bersama isterinya walaupun sedang haid, baru keluar haid, banyaklah selalu banyak yang waktu baru-baru tu pun Nabi SAW baring bersamanya, bukan atas satu katil. Tadi atas satu katil lah, ini diterangkan dalam satu selimut. Dan itu sunnahnya antara suami dan isteri tidur dalam satu selimut. Bukan kita kata mestilah, tapi itu sunnah Nabi SAW. Bukan seperti sebagian orang, kalau bukan dalam haid pun dah tak tidur sama-sama. Satu kat atas katil, satu kat bawah kat sofa. Kan? Malas. Apalagi kalau dalam haid. Tapi Nabi SAW tidak. Ada yang lebih dahsyat lagi, satu tidur kat bilik ini, satu tidur kat bilik itu. Ni apa punya pergaulan suami, suami isteri. Itu adalah jafak. Maknanya tidak sayang lah. Tidak apa ni, apa tu, kita katakan melakukan perkara dalam pergaulan yang sepatutnya. Apa dipanggil dalam bahasa Arab itu, husnu asnul mu'asyarah. Nabi SAW atau daripada sunnah-sunnah Nabi SAW, ada beberapa buah hadis tentang apa? Tentang mu'asyaratun nisa. Imam Nasa'i, kalau tak silap saya, ada satu kitab dia bawakan hadis-hadis tentang bergaul dengan isteri itu. Baik. Kemudian kita lihat bagaimana akhlak Nabi SAW melihat Maimunah yang mengambil pakaian haidnya. Nabi SAW tanya dulu, Anafis, apakah kau datang haid? Tak marah-marah atau apa semuanya, eh? Tanya dahulu dengan cara yang baik. Nah, bila dia jawab na'am, Nabi SAW panggil, tak ada apa-apa, boleh baring, tak ada masalah. Cuma persoalannya, kenapa Maimunah radhiyallahu anha bunyi-bunyi pergi ambil pakaian haidnya? Apa gagak sebabnya? Itu juga menunjuk kemuliaan akhlak Maimunah radhiyallahu anha. Pertama, dia tidak mahu apa? Dia tidak mahu mungkin memeranjatkan Nabi SAW atau menjijikkan Nabi SAW mungkin, kerana keluarga rahsia. Minta maaf. Ummu Salamah. Ummu Salamah. Adik kedua ni Ummu Salamah. Dan mungkin dia takut, kata Imam Nawawi rahmatullah dalam syarah, mungkin Nabi SAW nak bersatu dengannya. Jadi dia apa? Dia pergi jauh sikit, pansalal tu, itu maknanya. Dia jalan, dia jauhkan diri secara sembunyi-sembunyi. Baik. Jadi kita dapati bahawa Nabi SAW tidak perkara tersebut, batang haid itu tidak menghalang Nabi SAW tidur bersama atau baring bersama dengan isterinya. Baik. Kita tak tahulah dalam agama lain Islam, agama lain ada tak adab-adab sampai macam gini detail dituliskan. Sebelum ni kita terangkan tentang waktu taharah, nak ngadap kiblat ke tak ngadap kiblat, waktu qada hajat jelah, nak suci ataupun nak istinja dengan apa ni, batu boleh, kemudian dengan tiga kali, tapi dan tak boleh istinja atau istijmar dengan tulang ataupun dengan najis. Very detail. Tak akan kita jumpa dekat apa agama pun, walaupun mereka dah aku mengaku mereka modern. Dalam Islam ada sampai begitu detail. Detail gitu ada. Takkan yang besar-besar tak? Tak ada. Tak ada orang dalam perkara yang besar-besar aja, besar-besar dah tak nak pakai lagi sunnah, dah tak nak pakai hukum-hukum Al-Quran. Nak pakai apa? Ha, ini yang disetujui oleh mesyuarat. Okay, kita buat je sudah. Padahal Quran ada cakap, hadis masih banyak lagi, belum lagi dikaji. Tahu-tahu dia dapat mesyuarat, buat satu hukum. Oh, kita kat masjid ni kita boleh buat macam gini. Tak apa, ni tak salah dalam agama. Ha, janji boleh dapat duit, kita boleh buat projek ni, boleh projek tu. Macam eh, tak nak rujuk kepada Quran, tak rujuk kepada hadis. Ha, ini boleh, ini darurat dan sebagainya. Sedangkan perkara tu perkara yang besar. Jadi kalau seorang itu mempelajari, walaupun dalam bab kecil-kecil seperti ini, dalam bab tahara, gaul dengan isteri dan sebagainya, ini memberikan satu apa, kesedaran dalam dirinya bahawa syariat itu lengkap sekali. Tanda kita berusaha mencari petunjuk daripada syariat. Tapi kalau kita tidak mengetahuinya, maka kita tanyalah pada ahlinya. Allah. Dan satu faedah daripada hadis ini, lafaz Nabi SAW bila ditanya kepada Ummu Salamah, Anafisi, apakah engkau sedang nifas, yang maksudnya haid, itu menunjukkan nifas itu sama macam haid. Dari sudut apa? Bahasa. Haid itu sama dengan nifas daripada sudut bahasa. Dan ia menunjukkan bahawa haid itu ataupun nifas itu sama dengan haid daripada sudut hukum. Apa hukum haid? Najis atau tidak najis? Najis. Keriknya, cucinya, tuang air tu kan dalam hadis yang sebelum ini, najis. Apa hukum nifas? Ada dalil tak? Dari dalam Quran tak ada satu pun dalil. Dalam hadis pun tak jumpa dalil. Taruklah macam tu. Apa kita kata kan? Ha, ini dalilnya. Kadang-kadang dalilnya tak nampak sangat. Kalau tak ada dalil, ada orang pakai kias lah. Nifas, darah yang keluar daripada faraj, haid pun darah yang keluar daripada faraj. Hukum haid najis, hukum nifas najis. Kias boleh tak? Boleh lah tu. Tetapi sebenarnya dalilnya yang direct, ada ni dia. Dan Imam Nawawi mengatakan daripada sudut bahasa, darah tu boleh kita namakan dengan nafas ataupun nifas. Baik. Tadi saya okey. Hadis ini mempunyai tambahannya terlupa tadi, tak nampak. Kata Ummu Salamah qalat wa kanat hiya wa Rasulullah, bukan Ummu Salamah yang kata, rawi yang mengatakan wa kanat hiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilani fil ina'il wahid minal janabah. Dan adalah beliau yakni Ummu Salamah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilani, mandi, fil ina'il wahid, dalam bekas yang satu daripada janabah. Yakni mandi junub sama-sama, bukan satu bilik aja, tapi dengan satu bekas, satu gayung. Kalau baldi, satu baldi lah. Ini juga satu tambahan yang berfaedah, iaitu nanti sampai dalam bab hukum mandi, iaitu tentang adab Nabi SAW. Bukan hanya bersatu dengan isterinya, dan kalau tak dapat bersatu di tempat yang dilarang ketika haid, Nabi SAW tetap apa, bersama-sama dengan isterinya. Tapi bila dah selesai nak mandi, mereka mandi sama-sama tu, satu satu bilik air. Dan bukan itu saja, mereka mandi daripada satu bekas. Agak-agak kenapa daripada satu bekas? Sebab bekas tak banyak, ni zaman orang miskin. Dan itu menjawabkan bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakai satu bekas, jadi tak payah nak tunggu-tunggu, boleh masuk mandi sekali sama-sama. Dan itu juga menunjukkan bahawa air yang jatuh bekas daripada air mandi junub itu, bila masuk balik, mesti masuk balik dalam dalam baldi, dalam bekas. Ia tak menjadikan air tersebut air mustakmal, air second hand. Kalau pun dinamakan air second hand, memanglah air second hand dah pakai, tapi tidak menghalang daripada Nabi Nabi SAW dan isterinya mandi junub dan sah mandi junub. Ini dalil yang paling kuat menolak pendapat mengatakan air mustakmal tidak sah bawa bersuci. Jadi kalau kat rumah tu ada paip tinggi, bawah ada baldi, awak dah ambil wuduk, ada orang tak mau baldi tu taruh jauh-jauh, ya air tu jatuh keluar semua, habis pakai tak mau pakai lagi. Kadang-kadang kita tak baldi bawah tu kan, taruh dia dripping ke apa kan, tak apa sebenarnya, ambil wuduk kat situ, air walaupun kena dekat baldi, boleh pakai air kat dalam baldi tu untuk istinja, untuk wuduk sekali pun boleh. Apa dalilnya? Itu tak dalil. Ada hadis yang lebih tepat, lebih jelas daripada ini. Nabi SAW melakukan demikian dengan beberapa orang isteri, bukan dengan Ummu Salamah, dengan Maimunah pun dia juga. Dalam hadis saya ni dengan isteri-isteri ni. Demikian ya. kita dah terangkan yang afdal sekali tidak gunakan air mustakmal, tapi ia tidak makruh ataupun tidak, kita katakan tidak haram. Bab yang berikutnya, bab jawazi ghasl al-haid ra'si zawjiha wa tarjilihi wa taharati tu'riha wal istika'i fi hijriha wa qira'ati al-qur'ani fihi. Bab menerangkan jawaz boleh seorang haid itu mencuci kepala suaminya, wa tarjilihi dan mengikatkan rambut suaminya, wa taharati su'riha dan bawa bekas lebihan daripada air istrinya itu adalah suci, dan boleh itikaf fi hijriha, boleh berbaring di riba istrinya, wa qira'atil qur'ani fi, dan boleh ketika berbaring di riba istrinya itu membaca Quran di riba istrinya. Masya-Allah. Banyak betul hukum dalam. Semua apa hukumnya? Jawaz boleh. Tak katakan sunnah lah. Tapi itu sunnah Nabi SAW. Cuma tak katakan dia sunat, macam sunat lah, sebab pala ke apa, melainkan dengan niat. Baik, dan dia tidak wajib, tapi dia boleh. Jadi hadisnya dibawa oleh Imam Nawawi, Imam Muslim rahimahullah. Haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu 'ala Malik an ibn Shihab an Urwata an Amrah an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atakafa yudni ilayya ra'sahu fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa lihajatil insan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata biasanya Nabi SAW apabila beriktikaf, dia mendekatkan kepadaku kepalanya, maka aku pun mensikatkan rambutnya. Dan adalah Nabi SAW itu tidak memasuki rumah melainkan untuk hajat seorang insan. Itu hadis pertama dalam bab ini. Jadi Aisyah menceritakan apa yang Nabi SAW buat ketika dia beriktikaf. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza i'takafa. Apa makna i'tikaf? Iaitu luzumu al-masjid li ta'atillah azza wa jalla. Menahan diri, menetapkan diri di dalam masjid untuk ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Jadi kalau duduk dekat masjid kerana taat kepada Allah SWT, apa juga ketaatan, untuk baca Quran, untuk zikir, untuk salat, untuk apa juga yang wajib ataupun yang sunat, kerana Allah SWT, itu i'tikaf. Dan hukum i'tikaf adalah sunnah Nabi SAW, bahkan dia adalah sunnah mu'akkadah. Cuma pembahasan ni adalah i'tikaf itu di masjid. Kemudian waktu i'tikaf, kebanyakan ulama mengatakan i'tikaf di masjid boleh kita lakukan bila-bila masa saja, siang ataupun malam, lama ataupun sekejap. Semua yang afdal adalah satu hari satu malam, kalau tak boleh satu hari ataupun satu malam. Tetapi yang benar kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, hendaklah kita lihat aplikasi beriktikaf di masjid ini daripada siapa? Sunnah perbuatan Nabi SAW sendiri. Macam mana Nabi SAW iktikaf? Ialah dari sudut bahasa duduk kat masjid kerana Allah SWT untuk buat ketaatan. Bukan duduk masjid baca surat khabar, bukan duduk kat masjid dah bawa teksi penat tidur, bukan i'tikaf. Apa sama nak ambil angin, kipas angin ke, aircon, ataupun nak berbual-bual dengan kawan dan seumpamanya. Walaupun itu semua namanya i'tikaf, bila-bila macam boleh i'tikaf, pernah tak Nabi SAW i'tikaf bila-bila saja? Ataupun kalau dia tak buat demikian, dia benarkan atau dia perintahkan atau digalakkan sahabat-sahabat untuk i'tikaf bila-bila saja masuk masjid, niat i'tikaf? Ada tak? Bila kita periksa, tak ada. Yang Nabi SAW lakukan, bila dia iktikaf, dia pilih bulan Ramadan. Dan dalam hadis menerangkan kenapa Nabi SAW iktikaf bulan Ramadan ni, bukan bulan lain. Kerana nak cari, cari apa? Cari Lailatul Qadar. Cari Lailatul Qadar, malam Qadar. Sebab tu mula-mula dia iktikaf semua sekali. Mula-mula dia iktikaf awal 10 hari. Kemudian 10 hari yang tengah, daripada 11 sampai 20 lah. Kemudian akhirnya dia dikhabarkan bahawa Lailatul Qadar tu pada malam 10 yang terakhir daripada Ramadan, Nabi SAW hanya beriktikaf. Ingat, hanya beriktikaf pada bila? 10 malam terakhir, asrul awakhir daripada bulan Ramadan. Itu yang dilakukan sampai akhir hayat. Kedatang Nabi SAW iktikaf, lepas itu awal Ramadan lagi, pertengah Ramadan dah tak ada lagi. Apa lagi kalau Nabi SAW beriktikaf lain daripada bulan Ramadan? Tapi kalau ada orang kata Nabi SAW pernah dalam Sahih Bukhari dan Muslim beriktikaf bukan bulan Ramadan tapi pada bulan Syawal, 10 hari pertama daripada Syawal, ni kan boleh iktikaf pada bila-bila waktu? Apa jawab Syekh Uthaimin rahimahullah dan ulama-ulama yang berdapat dengannya? Iktikaf ini ada sebab. Ini bukan perkara biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dinamakan iktikaf qada. Iktikaf pun ada qada, macam solat ada qada solat, puasa ada qada puasa, kita ada qada iktikaf. Kenapa? Kerana pada satu tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam nak masuk iktikaf di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat isteri-isteri Nabi SAW semua dah ready, pasang khemah apa semuanya, nak iktikaf. Dah semangat sangat lah. Lalu Nabi SAW tak iktikaf, tak mau nampak macam wajib. Kemudian apa Nabi SAW lakukan? Habis Ramadan, Nabi SAW iktikaf 10 hari pertama daripada Syawal. Itu sekali je Nabi SAW buat gitu. Menunjukkan bahawa itu adalah perkara yang khusus. Jadi bukan biasa Nabi SAW iktikaf bila-bila waktu. Kemudian ada yang mengatakan boleh kita iktikaf bila-bila waktu saja, walaupun sekejap, sehari ataupun semalam. Dalil mereka adalah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau siapa ingat lagi, saya tak rasa yang ingat hadis Umar bin Khattab, siapa ingat? Ya Rasulullah, ini nazar tu anak takifah fil jahiliyah fil masjidil haram. Ini kurang macam itu. Ya Rasulullah, waktu jahiliyah dahulu, belum aku masuk Islam, aku ada nazar nak iktikaf di Masjidil Haram. Ada riwayat kata satu hari satu malam, ada riwayat kata satu malam, ada riwayat kata satu hari. Yang penting kejap lah. Bukan 10 hari terakhir daripada Ramadan pun. Maka apa jawab Nabi SAW? Jangan lakukan, ini bid'ah. Apa Nabi SAW kata? Aufi bi nazrik. Wahai Omar, sempurnakan nazar kamu. Pergi Masjidil Haram, iktikaf sana satu malam ke, satu hari ke, ikut nazar kamu. Kita kata ni dalil bahawa boleh iktikaf bila-bila saja. Tapi jawab kita, inilah antara perkara-perkara muskil yang banyak berlaku dalam dalam pembahasan orang-orang pun, walaupun dah sampai tahap ulama. Iaitu perintah Nabi SAW atau izin Nabi SAW kepada satu-satu individu sahabat. Kita lihat Nabi SAW galakkan sahabat-sahabat pergi masjid. Betul? Ada hari orang pergi masjid sampai 5 kali. Kalau hari Jumaat, ekstra pula. Nabi SAW suruh dah masuk masjid apa? Awal lagi. Siapa masuk jam yang pertama dapat macam sembelih unta, ada sembelih lembu, sembelih sampai ada sembelih apa? Ha, sembelih ataupun kurbankan sebiji telur kalau dia dah masuk lah. Kalau bila imam dah naik mimbar, habis lah. Malaikat dah tutup buku lah. Nabi SAW ada tak katakan kamu masuk awal niat etika? Tak ada. Kalau betul ada etika lain bulan Ramadan, tentu Nabi SAW akan terangkan. Itu dalil Syekh Sami Rahimahullah tak ala. Ini tak sama ataupun berlawanan dengan jumhur ulama. Tapi dalil dah dengar eh. Dalil jumhur biasalah umum. Wa antum akifuna fil masajid, ketika kamu beriktikaf di masjid, maknanya bila-bila saja. Tapi daripada sudut analisa yang ilmiah terhadap praktikal aplikasi Nabi SAW dan sahabat, kita dapat ini. Cuma satu masalah nak kena jawab, belum jawab, iaitu hadis Umar bin Khattab. Macam mana Nabi SAW boleh kata boleh iktikaf satu malam satu hari? Maka jawab kita, ini adalah perintah khas untuk seorang individu, bukan untuk ummah, bukan untuk ummah seluruhnya. Dan ini ada contoh-contoh. Nanti inilah jawapan yang kalau kamu ada kemusykilan, bila orang timbulkan kemusykilan seperti ini, kamu amat tak boleh jawab. Bila orang kata kita boleh ijtihad dalam ibadah, kita boleh lakukan perkara yang baru dalam ibadah, bagaimana sahabat-sahabat ada ijtihad dalam ibadah dan Nabi SAW tak larang? Ini jawapannya. Kita lihat contoh-contoh lain. Seorang sahabat kena komplain kerana sahabat ni jadi imam, dia selalu baca tiap tarakat, dia baca Qul Huwallahu Ahad. Apa pun surah dia baca, dia baca Qul Huwallahu Ahad. Dia mesti game dengan apa? Qul Huwallahu Ahad. Nabi SAW tanya, kenapa kau baca Qul Huwallahu Ahad tiap-tiap tarakat? Dan ni waktu dia baca jadi imam lah, bukan tiap tarakat. Maksudnya waktu lepas surah tu, maka Nabi SAW telah diberitahu, aku suka dengan Qul Huwallahu Ahad. Aku baca lah. Nabi SAW kata tak boleh, bida'ah. Mereka kata apa? Tengok Nabi SAW kata boleh, go ahead, buat. Tak, apa jawab kita? Ada tak Nabi SAW kata kamu semua baca Qul Huwallahu Ahad lepas surah? Tak pernah pun. Dan sahabat-sahabat lain pun tak buat. Nabi SAW memang tak buat. Nabi tak ajar sahabat-sahabat lain. Ini semisal sejenis dengan hadis Umar bin Khattab. Dan satu lagi, seorang yang bila masuk je solat, Allahu Akbar, terus dia baca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira subhanallah bukratan wa asila. Betul kan? Jadi Nabi SAW tanya, siapa yang baca tadi macam tu? Sesungguhnya langit terbuka, malaikat semua merebut-rebut nak sambut kalimat-kalimat ni, doa kita ni. Kat kaki tu pun kata, aku Rasulullah. Dan Nabi SAW kata, jangan buat gitu. Mana ada iktikaf macam ni, siapa ajar? Selalu kamara'ai temuni usali, solat macam aku solat, aku tak pernah baca ni, aku baca lain. Nabi SAW benarkan, maknanya boleh buat bid'ah. Tapi dengan insaf dan jujur, bukan kerana nak menangkan mazhab tertentu, kita lihat ada tak perkara ini menjadi syariat yang umum kepada semua umat, semua sahabat? Jawabnya tidak. Dan banyak lagi contoh seperti ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila dia perlukan untuk berkorban di jalan Allah SWT dengan harta bendanya, semua dia sedekahkan. Nabi SAW tanya, apa yang tinggal? Apa lagi yang ada pada engkau? Tak ada. Semuanya aku dah berikan kepada Allah dan Rasul. Nabi SAW terima tak terima sedekah macam tu? Terima, okey. Sekarang boleh tak orang buat macam itu? Aku nak sedekahkan semuanya. Ya, aku tak ada apa-apa pun tak tu. Semua untuk Allah dan Rasul. Sejak kita? Tak boleh. Ini khas untuk Abu Bakar sendiri. Tak ada sahabat pun yang buat macam tu. Kita tak boleh biarkan diri kita melarat. Ini untuk Abu Bakar boleh. Ataupun kalau kamu sama macam Abu Bakar, di mana isteri kamu, anak kamu semua boleh tahan, boleh sabar. Abu Bakar ni esok keluarga boleh lah. Kita tak boleh. Sebab tu kita tak jumpa seorang pun daripada umat ini yang sampai kepada level Abu Bakar Siddiq. Sebab tu dia paling tinggi. Fasayu jannahu al-atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitigha wajhi rabbih al-a'la wa la tawqa yaqba. Kan surah lain. Dan contoh seperti ini banyak. Dan ini menunjukkan bahawa i'tikaf hanya dilakukan bila setiap kali masuk masjid niat nawaitul i'tikaf. Jawabnya tidak, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada orang buat, kita kata bid'ah, kita kata salah dan sebagainya, tidaklah. Sebab ni dalilnya pun ada, kita dah tahu dalil umumnya. Dan ni ni kita katakanlah pendapat ulama-ulama yang berijtihad. Jadi kita jangan gaduh-gaduh lah. Sebab untuk kita faham dah. Jadi ini menunjukkan bahawa kalau i'tikaf tu waktu tertentu, bila dah tiba waktu tertentu tu, bulan Ramadan, 10 malam terakhir, masih lagi kita nak tinggalkan sunnah ini. Dah tak ada time lain tau nak i'tikaf. Ini je time dia. Satunya lah kita apa? Termakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah ni dengan i'tikaf. Baik, hadis berikutnya. Hadis ini belum kita syarah habis. Apabila Nabi SAW i'tikaf, dia dekatkan kepada aku, yang ini pada Aisyah, kepalanya. Dan aku mensikatkan rambut Nabi SAW. Di sini tak disebutkan keadaan Aisyah. Dia ketika itu suci ataupun sedang haid. Tak disebutkan. Nanti akan disebutkan pada riwayat-riwayat yang selepas ini. Kemudian dalam hadis ini menerangkan bahawa Nabi SAW tidak masuk rumah bila ketika dia i'tikaf, sedang dia beri'tikaf, yang ini pulang ke rumah, melainkan untuk hajat manusia, hajat insan. Berarti qada hajat ataupun perlu makan, perlu minum, dan tak boleh makan minum di masjid contohnya, maka bolehlah dia masuk apa? Masuk rumah untuk buka ataupun sahur. Lain daripada itu, Nabi SAW tak masuk la yadkhulul baita. Dia tak akan masuk rumah. Walaupun nak beri salam sekejap ke apa pun tak boleh. Tapi kalau dia memang nak balik, nak qada hajat, lepas tu ada orang sakit, dia sambil menyelam minum air, tu ada dia buat. Beri salam, dia ziarah orang sakit waktu tu boleh lah. Tapi untuk keluar untuk ziarah orang sakit, tidak. Tunjukkan hukum etika lah. Dah tempat kita sampai pada bab i'tikaf, kita carakan dengan detail lagi. Baik, kita cepat-cepat pergi pada riwayat berikutnya. Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laitsun ha wa haddatsana Muhammad ibn Rumh qala akhbarana Laitsu 'an ibn Shihab 'an Urwah wa Amrah bint Abdurrahman anna Aisyah zawj an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qalat in kuntu لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. حديث رفع عائشة إذن النبي صلى الله عليه وسلم berkata bahwa aku, yani Aisyah, masuk masjid untuk sesuatu hajat, dan seorang yang sakit sedang ada di dalam rumah tersebut, aku tidak tanya illa wa ana marah. Aku tak tanya duduk, tanya khabar dan sebagainya, sakit dah kurang ke belum, tidak. Illa wa ana marah, aku apa? Sekali lalu je, jalan terus. Tapi sempat-sempat apa? Tanya apa khabar, tak ada stop. Dan adalah Rasulullah SAW memasukkan kepadaku kepalanya ketika dia di dalam masjid. Fa'urat ziluhu, maka aku sikatkan rambut Nabi SAW. Jadi kalau Nabi SAW ke masjid senang etikaf, dan sikat rambut itu hajat ke bukan hajat? Mesti ke nak sikat rambut? Tak mesti kan. Sebab tu Nabi SAW takkan masuk rumah. Jadi beliau di masjid, isterinya Aisyah dalam rumah, kepala saja yang keluar kat tingkap ke, kat pintu ke, maka Nabi Aisyah akan apa? Sikatkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kata dah terkeluar badan, kepala dah keluar daripada masjid, i'tikaf dah batal. Jadi daripada hadis ini dalil bahawa bahagian yang dihukumkan adalah bahagian yang apa? Yang besar, bukan sebahagian yang ke yang kecil. Yang kecil ikut yang besar, bukan yang besar ikut yang kecil. Asal dia dalam masjid, tangan keluar, kepala keluar, tak apa. Satu kaki tapak keluar, tak apa. Itu maksud. Dan ini juga menunjukkan bahawa bagaimana Nabi SAW walaupun dalam i'tikaf menjaga keadaan dirinya, kebersihan appearance-nya, antaranya mensikat rambut. Dan Nabi SAW memang biasa memelihara rambut. Dia bukanlah maknanya etika sudah kusut masa, apa benda semuanya, baru busuk ke apa ke. Tidak. Qala ibn Rumhin idza kanu mu'takifin. Riwayat lain apabila mereka sedang i'tikaf. Baik. Riwayat seterusnya, ada banyaklah. Qadatsani Harun ibn Sa'id al-Aili qala haddatsana ibn Wahab qala akhbarani Amr ibn al-Harith an Muhammad ibn Abdul Rahman ibn Naufal an Urwah ibn Zubair عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia kata biasanya Nabi SAW mengeluarkan untukku kepalanya daripada masjid, wahwa mujawir, dan dia di sebelahnya, ini di sebelah rumah. Fa'aghsiluhu, maka aku pun membasuhnya. Bukan hanya mentikat, basuh dengan kepala pun boleh. Dengan cempu boleh tak? Boleh lah, tak salah lah. Pasal dia masih dalam masjid. Wa ana haid, yang ini penting. Dan ketika itu aku haid. Tunjukkan bahawa ketika haid tak mengapa kita bergaul dengan orang lain. Apalagi dengan suami. Walaupun kita bukan dalam keadaan suci, boleh kita cuci kepala orang, boleh cuci apa benda, tak apa, tak salah. Dan zahirnya menunjukkan bahawa tangan Nabi, tangan Aisyah radhiyallahu anha di mana? Di dalam rumah, tak sampai ke dalam masjid. Tapi itu pun tak semestinya mengikut pendapat, mengikut hadis-hadis lain. Ini semua menunjukkan bahawa hukum etikaf ni apa? Keras. Keras maksudnya apa? Tak boleh suka-suka keluar daripada masjid, melainkan untuk keperluan yang asal saja. Seperti makan, minum. Walaupun kita sedang berpuasa, ada waktu boleh makan ya? Kita boleh keluar. Kalau tak boleh makan, tak dapat makanan di dalam masjid. Dan terutama sekali adalah qada hajat. Tapi kalau kita keluar untuk telefon ke, untuk buat itu buat ini sekejap ke, boleh ke tak boleh? Beli siwak ke, beli selipar ke, mengikut keadaan. Kalau memang on the way nak pergi toilet atau nak masuk rumah, kalau zaman dahulu tak ada toilet dekat luar masjid kan, jadi balik rumah lah. Lepas tu kat ada orang jual kain ke, ada jual siwak ke, jual selipar, boleh tak beli? Boleh, sekali jalan. Sebab bukan dia maksudkan yang itu, itu boleh. Tapi mesti fast game lah, laju. Macam di Mekah atau di Madinah, kan ada orang buka apa dia punya, apa, satu tangan dia tu, dia jual siwak ke apa, itu boleh beli siwak sekejap tak apa. Dan kalau dia tak lakukan demikian, dia tak keluar untuk qada hajat, macam mana dia nak teruskan i'tikaf? Jadi itu adalah untuk maslahat i'tikaf. Tapi kalau dia keluar kerana satu perkara yang disyariatkan, bagus, iaitu ziarah orang sakit, ziarah ibu bapa, tengok anak, tengok mak, tengok isteri pun boleh. Kita katakan itu walaupun disyariatkan dalam keadaan normal, biasa, tapi dalam i'tikaf tak boleh. Melainkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau dia mensyaratkan dalam i'tikafnya, dia boleh keluar dengan perkara-perkara yang disyariatkan. Itu lainlah. Tapi pahalanya tak akan sama dengan yang biasa. Yang ketiga, yang ni keluar bukan hajat, bukan perkara-perkara yang tertentu, bahkan dia adalah perkara yang tidak ada kena-mengena dengan i'tikaf. Seperti menelpon orang ke, ada business call ke apa semuanya, kalau dia keluar juga i'tikafnya batal. Faham eh? Okay, kita berhenti di sini dahulu lah. Yang penting daripada riwayat-riwayat ini, satu lagi faedah kita tambah, bahawa kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, boleh kita meminta isteri berkhidmat untuk suami, fil ghusli, untuk mandi untuk membasuhkan, atau untuk sabah untuk masak di dapur, wal khubz untuk buat roti, dan selainnya dengan redha isteri. Wa ala hadha tazaharat dalailus sunnah. Dan zahir dalil-dalil sunnah menunjukkan bolehnya perkara demikian. Begitu juga daripada amal salaf dan ijma' ummah ini, bahawa boleh kita lakukan demikian. Ini bolehlah kita minta isteri berkhidmat untuk suami, termasuk cuci rumah, cuci toilet. Boleh, eh, tak boleh pula. Tapi Imam Nawawi mengatakan dengan redanya. Ada pun dengan tanpa redha isteri, isteri tak mau buat tu semua, tak boleh. Fala yajuz. Ha, tu dia. Li'annal wajiba 'alaiha tamkinuz zawji min nafsiha. Kerana yang wajib atas isteri adalah merelakan dirinya untuk disubuh oleh suaminya. Wa mulazamah baitihi. Dan yang lagi satu adalah dia wajib duduk di rumah suaminya. Fakat itu dia yang wajib. Masak tak wajib, jaga anak tak wajib, semua tak wajib. Susu anak pun tak wajib sebenarnya. Kalau kita tengok sikit, mereka kata tak wajib. Tapi daripada sudut kajian ilmiah, bagaimana kata oleh Imam Nawawi sendiri tadi, itulah amalan salaf. Dan sebaik-baik amalan adalah amalan salaf. Dan juga sunnah Nabi SAW, isteri-isterinya berkhidmat untuk suami. Tapi dia betul asal memang tak wajib. Jadi apakah kaedah? Macam mana nak tetapkan mana yang boleh isteri buat, mana yang tak boleh isteri buat? Isteri ambil bali kecil kereta, pakai sempu, polis kali tayar. Ini dah macam ni. Pergi cuci tingkap, pergi apa, semua dia kena buat lah. Kau isteri aku mesti buat semuanya. Boleh ke tak boleh? Ada tempat boleh lah. Ada tempat boleh, ada tempat tak boleh. Apa maksudnya? Mengikut adat, adat kebiasaan di sebahagian tempat, isteri boleh buat ni semuanya. Bahkan boleh pergi sawah, boleh tanam, boleh apa, semua boleh buat. Perah susu kambing, perah susu lembu, mandikan lembu kambing dengan ayam, dengan telur apa, lepas tu masak, semua dia boleh buat. Itu kebiasaan dia lah. Dan mereka tak menganggap, isteri ni tak menganggap apa-apa pun, kadang dia biasa. Dia tahu kalau dia kahwin, dia kena buat ni juga. Tapi kalau tempat kita ada limit. Saya bukan awak punya limit. Itu domestic helper, kena pergi panggil ambil bayar tu. Levy semua kena bayar dulu, baru kita boleh cerita. Jadi yang macam gini, dia kata dia tak nak buat. Memang tak boleh kita buat. Jadi mengikut apa? Mengikut adat kebiasaan. Kalau orang Arab dan mengikut orang-orang tertentu, ada yang tak boleh pegang pun apa-apa. Dia tak macam man. Ada yang begitu. Dia dah biasa daripada dia kecil, bapak dia sediakan semuanya, maid untuk apa semua jaga macam anak raja. Jadi bila dia berkahwin, dia tak buat tu semua, dia tak biasa. Jadi kita tak boleh suruh dia. Walau bagaimana pun, kalau muslimat-muslimat yang solehat baca sunnah daripada Nabi SAW dan isteri-isteri salaf, dia akan dapati bahawa yang sebaik-baiknya mereka lakukan. Isteri Ali radhiyallahu an Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada wanita lagi mulia daripada Fatimah. Itu pun ada khilaf. Yang ada pendapat dia paling mulia daripada semua nisa al-alamin, termasuk Maryam pun. Yang penting di sini, beliau ini kerja dia apa? Masak apa tu? Uli-uli apa tu? Tepung buat tu, buat roti, panas-panas bakar apa semuanya untuk suaminya. Lepas tu komplain lah kira kan pada bapaknya Nabi SAW, tangan pecah-pecah ni. Apa tangan pecah-pecah? Ini penting iktibar lah untuk isteri-isteri siapa-siapa lain . Nabi kata, dah lah tak payah buat lah, kau pergi ambil maid sudah. Suruh Ali tu pergi ambil maid. Zaman tu bukan maid aja, hamba pun ada kan ambil pergi. Apa Nabi SAW ajar? Ajar-ajar zikir. Minta tolong pada Allah SWT, mudah akan urusan. Menyatakan perkara yang biar, itu bukan satu perkara yang memalukan ataupun hina dan sebagainya. Jadi itu afdal. Tapi nak sampai wajib tak wajib, sebab tu belum kahwin, jangan lupa ni semua nak kena settle dulu. Sebab tu terperanjat awak, isteri awak tak nak buat tu, tak nak buat ni, dia dah belajar hukum. Tazal lah. Awak tak boleh buat, semua kena bayar. Nak susukan anak pun awak kena bayar dia kalau dia tak mau susukan. Free ke semuanya? Tak payah pergi pasar pun. Masak pun sebenarnya tak wajib. Wallahualam. Tapi dalam hidup kekeluargaan, dia tak boleh apa? Berkira. Berkira habis lah. Tak lama lah. Semua nak kira cantik. Mentang-mentang dia accountant, isteri accountant, habis. Isteri cantik. Ini susah. Tak boleh mengira mesti mengalah. Hidup sama-sama. Sedangkan orang yang duduk dalam satu bilik, bukan suami isteri, kawan aja pun, dia kena mengalah. Ada yang kena buka pintu, ada yang kena sapu sekejap, ada yang kena gini dan sebagainya kan. Kena jaga rumah bila dia ni tak ada dan seterusnya. Tentu sekali suami isteri lebih-lebih lagi lah. Allah. Kerana faedahnya balik kepada semua tadi. InsyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Dalam bab InsyaAllah kalau apa soalan minggu depan lah. Qul qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ir al mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim subhanakallahumma wa bihamdika subhanallahi wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.